Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Anda pada kesempatan pagi hari ini di frekuensi 756 kHz. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal 1432 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2011. Kami akan hadirkan satu kajian ilmiah ke ruang dengar Anda, pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Namun demikian, kami sampaikan untuk kajian kitab ini pembahasan siaran ulang dari pembahasan bab ruku, kemudian sujud dan juga i'tidal dari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah dalam pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam ini. Sekali lagi kami sampaikan kajian pada kesempatan pagi hari ini, kita akan simak kembali siaran ulang dari pembahasan ruku, sujud dan i'tidal yang disampaikan beliau pada kesempatan pekan yang lalu. Semoga bisa bermanfaat, dan kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mengikuti dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Terutama nikmat iman, nikmat kita berada di atas Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang sifatus salat. Salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menjelaskan tentang masalah bacaan setelah surat Al-Fatihah. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita kembali kepada hadis yang kedua dari sifat sholat Nabi, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menjelaskan tentang praktek sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu sholata bitakbir wa al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Kita telah sampai di situ. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kalimat yang dalam hadis. Jadi yang ikut mendengarkan di rumah dan membuka kitab Umdatul Ahkam, lihat kalimat wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Hadis yang selanjutnya ya, yaitu hadis Aisyah masih ya, yaitu berkaitan dengan sekarang itu masalah ruku. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah, maka kaifiah yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ruku, dan bagaimana kita takbir untuk ruku, dan bagaimana kita ruku. Nah, adapun hadisnya yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam ini dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana, dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila ia ruku, lam yushkhis ra'sahu ay walam yarfa' ra'sahu, yang dimaksud di sini tidak mengangkat kepalanya, tidak menengadah kepalanya ya. Mungkin kalau bahasa Sunda ya, di sini bahasa Bogor atau Cilengsi atau Jawa Barat ya, celengeunya artinya tidak menengadah ya, tidak mengangkat kepalanya. Walam yusawibhu ay walam yunzilhu, yaitu tidak merundukannya. Jadi tidak merundukannya. Walakin muhadiyan ma'a dhahrihi, tetapi kondisi kepala itu rata sejajar dengan punggungnya. Jadi ini hadis pokok yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam menjelaskan tentang masalah ruku'. Jadi menjelaskan tentang masalah ruku. Pertama kita akan berbicara tentang hukum ruku fi sholat. Jadi hukum ruku di dalam sholat. Ar-ruku fi sholat ruknun min arkani sholat. Ruku di dalam sholat adalah merupakan ruku di antara, dia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat. Artinya tidak sah seseorang itu sholat tanpa melakukan ruku. Dan dalilnya adalah Quran, sunnah, kemudian ijma. Adapun Quran, firman Allah Ta'ala, warka'u ma'arraki'in. Warka'u ma'arraki'in. Dan ayat ini dijadikan dalil sebagai dalil tentang apa wajibnya sholat. Dan dijadikan dalil juga wajibnya berjamaah sholat, ya, juga menggunakan ayat ini, warka'u ma'arraki'in. Dan menunjukkan bahwa rukun ataupun ruku adalah merupakan rukun di antara rukun sholat. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan rukunnya ruku di dalam sholat adalah hadis Abi Hurairah yang dikenal dengan hadis Musi'is Sholat. Itu hadis yang menjelaskan tentang kekeliruan seorang sahabat yang sholat, ya, di mana sholatnya itu cepat, ya, tidak tumaninah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia telah selesai sholat, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusholli." Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. "Sholli fa innaka lam tusholli." Jadi salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Lalu dia salat lagi, udah 3 kali. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada orang tersebut tentang bagaimana kaifiyah sholatnya. Jadi hadis yang dikenal Musi'is Sholat. Wafihi, dan pada hadis Musi'is Sholat itu, setelah orang itu terus terang, ya, bahwa dia mengatakan ma'adri. Sholat ilahada. Dia mengatakan, aku tidak tahu sholat kecuali ini. Jadi kalau dalam bahasa Jawa Barat juga balaka artinya. Balaka itu dalam bahasa Sunda artinya berterus terang. Dia menjelaskan kondisi yang sesungguhnya. Sesungguhnya aku tidak tahu sholat kecuali seperti ini. Dan digambarkan, ya, sholatnya cepat. Ya mungkin dalam ruku sujud bagaikan patukan ayam gitu, ya. Jadi cepat itu sholatnya. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, dan disinilah kita akan mengambil pelajaran nanti bagaimana Rasulullah SAW mendidik. Qala, "Idza kumta ila sholati fasbighil wudu'a, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka hatta tatma'ina raki'an, tsumma rfa' hatta tatma'ina qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'ina sajidan." Tumarfa' hatta tatma'ina jalisan. Sumasjud hatta tatma'ina jalisan. Sumarfa' hatta tatma'ina jalisan. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Tupab'al dhalika fi sholatika kulliha. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, ya, termasuk oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan seterusnya. Dan hadisnya adalah sahih. Maka ketika orang itu terus terang mengatakan, aku tidak tahu sholat kecuali seperti ini. Lalu Nabi SAW mengajarkannya. Dan beliau juga tidak mengata-ngatain apa-apa, ya. Dan inilah pendidikan. Dia mengatakan, jika kamu akan menunaikan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian menghadaplah kiblat. Kemudian bertakbirlah, itu takbirul ihram. Kemudian bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Quran. Kemudian rukulah kamu sehingga tumaninah rukunya. Dan ini yang kita bahas, ya. Jadi dalam hadis ini katakan sumarka hatta tatma'ina rokian. Jadi hendaklah kamu ruku sehingga kamu itu tumaninah di dalam rukunya. Dan ini hadisnya. Jadi hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Sab'ah dan yang lainnya. Dan hadis-hadis yang lainnya juga banyak, cukup sebutkan satu. Kemudian berdasarkan ijma, telah dinukil ijma ataupun telah ada kesepakatan di antara para ulama bahwasanya ruku rukun min arkani salat. Dia adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Dan ayat juga selain yang tadi warka'u ma'arukin ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Nah, ini dalam surat Al-Hajj ayat 77 ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 itu yang menunjukkan bahwa apa ruku adalah merupakan rukun di antara rukun salat dan apa telah terjadi ijma. Jadi telah terjadi apa ijma di kalangan para ulama tentang wajibnya ataupun tentang rukunnya ruku. Ini adalah pembahasan yang pertama dan saya kira tidak ada orang, tidak ada ulama yang menyelisih tentang hukum ruku di dalam sholat. Jadi hukum ruku di dalam sholat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kita tidak akan saja menjelaskan tentang dari ruku. Maka disunnahkan, ya, setelah kita membaca Al-Fatihah, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam sholat itu ada dua saktah. Jadi ada dua berhenti ya. Ya. Ataupun sebagian para ulama mengatakan tiga saktah. Itu saktah. Saktah itu berhenti ya. Dan saktah ini ada tiga. Atau ada dua. Pertama, saktah qoblal qiraah. Artinya diam sebelum membaca Al-Fatihah. Maka di situ kita ada doa. Yaitu doa uli siftah. Ya, seperti dijelaskan dalam hadis yang pertama, ya, bahwasanya dinyatakan dalam hadis yang pertama di dalam kitab ya, yang kita sedang pelajari ini, itu hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW idza kabara fi sholati sakata hunayha qabla an yaqra'a. Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berdiam sebentar, ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ara'aitu ya sukut baina takbir wal qiraah. Jadi di sinilah Abu Hurairah bertanya tentang bagaimana atau apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara saktah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau adalah membaca doa istiftah dan kita telah jelaskan. Yang kedua adalah saktah sebelum takbir untuk ruku. Jadi saktah untuk takbir, untuk rukunya. Dan ini diriwayatkan dari Samurah ibn Jundab. Jadi dari sahabat Samurah ibn Jundab. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu saktatani. Saktatun hina yukabbiru. Hina yukabbiru. Wasaktatun hina yafrugu minal kira'ah indar ruku. Nah, dikatakan bahwasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua saktah. Saktah sebelum setelah takbir, ya. Saktah setelah selesai membaca Quran, yaitu sebelum ruku, ketika akan ruku. Nah, adapun saktah yang pertama, kita tahu hikmah di dalamnya adalah karena membaca doa istiftah. Jadi karena membaca doa istiftah dan ini jelas dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tadinya. Adapun saktah sebelum ruku maka para ulama mengatakan hikmah di sana adalah dikatakan ada dua hikmah. Hikmah yang pertama yang mengambil rohah artinya mengambil istirahat untuk berpindah kepada gerakan yang lain setelah membaca. Yang kedua, ya di mana para ulama mengatakan untuk mengambil nafas. Nah, sebagian para ulama menjelaskan bahwa ada saktah yang ketiga, itu bainal qiraatain, yakni baina qiraatil Fatihah wa baina qiraatis surah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan di sana ada dua, ada saktah satu lagi, itu saktah yaitu berhenti sejenak, yang dimaksud dengan saktah ini yaitu di antara membaca Al-Fatihah dengan membaca surah. Dan saktah ini adalah dimaksudkan untuk dua pertama yang untuk dua perkara yang paling pokok. Yang pertama, li'ah di nafas, artinya untuk mengambil nafas. Artinya setelah orang itu selesai mengatakan wabalin amin, maka dia berhenti sejenak, lalu dia membaca Al-Quran. Atau dimungkinkan adalah bisabab ikhtiyari surah. Atau dimungkinkan terkadang bahwasanya seseorang sebelum akan membaca surah, maka dia berpikir sejenak ataupun mengingat sejenak surat apa yang dia akan baca. Jadi apabila sebelumnya ataupun mungkin sebelum sholat dia tidak apa merencanakan untuk membaca apa Al-Fatihah ya. Jadi membaca surah, maka tidak mengapa ya. Dan itu saktah di dalam setelah membaca surat Al-Fatihah dengan surah. Dan sebagian para ulama ataupun sebagian kaum muslimin juga ada yang mengamalkan seorang imam itu saktah tawilah, yaitu saktah yang panjang ya, di antara Al-Fatihah dengan surah. Hal itu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi makmum, di mana ia menjama di antara, artinya mengumpulkan di antara pendapat para ulama tentang hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi agar tidak masuk kepada larangan untuk menyamai bacaan imam, sedangkan membaca Al-Fatihah adalah wajib, maka ada pendapat yang mengatakan memberikan saktah tawilah. Jadi memberikan saktah yang sedikit panjang untuk makmum, agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Tetapi wallahu a'lam, ya argumentasi ataupun kesimpulan orang yang mengatakan memberikan saktah tawilah, artinya saktah yang agak cukup bagi apa, bagi makmum, jadi imam melakukan saktah yang agak panjang ya, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala ya, ini tidak ada dalilnya dan tidak didapatkan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga para sahabat, bahwasanya mereka melakukan saktah tawilah, artinya diam yang lama untuk memberikan kesempatan bagi makmum. Dan kita kembali kepada kaidah umum dalam agama ini, fa inna khairal hadyi hadyi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah itu perlu untuk memberikan waktu bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka wallahu a'lam ya, mesti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang yang pertama melakukannya. Jadi menjadi orang yang pertama melakukannya, dan para sahabat orang yang pertama melakukannya, jadi mengajarkan kepada kita. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan saktah yang panjang di antara Al-Fatihah dengan surah. Tetapi apabila orang melakukan saktah qasirah, ya, jadi saktah yang pendek, ya, berdiam dengan pendek, ya, maka Allah alam, jika dilakukan hal itu untuk mengambil nafas, ataupun terkadang orang adalah memilih surah, maka itu tidak mengapa. Dan demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nah, jadi ini pembahasan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah, dan disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi untuk melakukan membacakan takbir, yaitu yang dimaksud di sini adalah takbiratul intiqal. itu takbir perpindahan, ya. Itu takbir perpindahan, yaitu takbir perpindahan dan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan, dan hadisnya yang menunjukkan disunahkan untuk mengangkat tangan ketika akan ruku, hal ini dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini lihat kepada para pembaca ataupun pendengar yang membawakan kitab, apa mendengar sambil memegang kitab, adalah hadis yang ketiga. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza staftaha as-salata wa idza kabara liruku wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku rafa'ahuma kadhalik wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Nah, yang ini kita akan bahas nanti. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah telah meridhoi kepada keduanya, yaitu kepada Abdullah dan bapaknya Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang kedua. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Yang secara khusus membahas tentang mengangkat kedua tangan ketika sholat, ya. Dan masalah ini juga banyak karangan-karangan berkaitan dengan hal ini, dan dengan itu ya hatta ulama ahlus sunnah ya mengatakan tidak diragukan lagi tentang sunnahnya mengangkat tangan di dalam sholat ketika takbiratul ihram, kemudian akan ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari dua rakaat. Ini tentang mengangkat tangan. Kemudian, apakah disunahkan mengangkat tangan? Ya, nanti, walaupun mungkin akan diulangi dalam tempat-tempatnya, yaitu mengangkat tangan ketika kita akan sujud, ataupun bangkit dari sujud, ataupun ketika akan sujud lagi. Jadi ketika kita duduk, umpamanya akan sujud, ataupun bangkit dari sujud, atau ketika kita, dari berdiri setelah i'tidal akan sujud. Maka Abdullah bin Umar secara tegas beliau mengatakan, ya, jadi ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Umar adalah termasuk seorang sahabat yang meneliti, mencermati, ya, melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menafikan dan mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Jadi beliau mengatakan dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya mengangkat tangan ketika sujud. Maksudnya ketika akan sujud, para ulama mengatakan adalah ketika mau sujud, turun untuk sujud dan ketika bangkit dari sujud. Tetapi sesungguhnya diriwayatkan ya, dari jalan yang lain ya, bahwasanya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dari selain empat tempat yang tadi. Dengan itu para ulama menjadi juga ikhtilaf tentang hukumnya ya. Adapun tentang mengangkat tangan di empat tempat, seperti saya katakan tadi bahwa Imam Bukhari rahimahullahu taala telah memisahkan dan telah mengumpulkan hadis khusus tentang mengangkat tangan di dalam sholat, dan beliau telah mengeluarkan dari 17 sahabat. Jadi dari 17 sahabat bahwasanya mereka adalah mengangkat tangannya di dalam sholat. Jadi ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, itu diriwayatkan dari 17 sahabat. Dan Imam Tirmidzi juga mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan amalnya ahlul hadis, ya, amalnya kebanyakan para ulama. Nah, itu berkaitan dengan tempat-tempat yang tadi. Nah, adapun orang-orang pengikut Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan ini adalah merupakan amalnya orang-orang Syiah, ya, seperti juga amalnya orang-orang Syiah Zaidiyah, bahwasanya mereka tidak mengangkat tangan kecuali dalam takbiratul ihram. Kecuali dalam takbiratul ihram. Dan kita mengetahui bahwa pendapat yang sahih adalah mengangkat tangan dalam empat tempat tadi. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya, apakah kita mengangkat tangan pada tempat-tempat selain yang empat tadi? Jadi selain yang empat tadi, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terjadi perbedaan, ya, di dalam masalah hukum mengangkat tangan. Jadi dalam tempat-tempat yang selain yang empat, di dalam tempat selain yang empat yang dimaksud ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ya. Abdullah bin Umar, seperti saya tadi katakan, bahwasanya beliau menafikan secara tegas, di mana Abdullah bin Umar mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di dalam sujud. Nah. Tetapi ada hadis, ya, dari jalan yang lain, yaitu di antaranya adalah hadis Malik ibn Hairis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahwasanya dinyatakan wa kana yarfa'u yadayhi fi kulli haqdin wa raf'in wa ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin wa baina sajadatain. Di mana dikatakan, dan keadaan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika ke bawah ataupun ketika ke atas. Jadi ketika ke bawah atau ketika ke atas, maksudnya ketika bergerak turun dan ketika bergerak untuk bangkit, ya. Jadi itu adalah fikuli hafdin warofin warukuin wasujudin, ketika ruku dan ketika sujud, ketika berdiri dan ketika duduk, dan di antara dua sujud, dan di antara dua sujudnya. Kemudian para ulama juga ikhtilaf tentang kesahihan hadis ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bisa dilihat dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, bahwasanya beliau menghukumi bahwasanya riwayat ini adalah dhaif, ya. Jadi beliau mengatakan syad, ya. Jadi beliau mengatakan syad, ya. Di mana beliau mengatakan wa kana yukabbiru. Jadi di situ sesungguhnya redaksi yang benar adalah bukan wakana yarfu yadaihi, tetapi wakana yukabbiru. Jadi Imam Ibnu Qayyim menghukumi bahwasanya yang benar, bahwasanya riwayat yang benar adalah wakana yukabbiru. Jadi bahwasanya beliau adalah bertakbir. Jadi bahwasanya beliau adalah bertakbir. Jadi bukan bimakna yarfa. Dan ini terjadi perbedaan para ulama. Tetapi sebagian para ulama menghasankan hadis-hadis ini bimajmu'i turukihi, dengan dikumpulkan jalan-jalannya. Jadi dengan dikumpulkan apa? Jalan-jalannya. Ya, termasuk di dalam hal ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifatus Shalat, beliau telah mengumpulkan jalan-jalannya tentang kesahihan atau paling tidak tentang hasannya hadis tentang mengangkat tangan ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud, ya. Nah, berarti di sini ada dua sisi. Pertama, Abdullah bin Umar menafikan. Jadi Abdullah bin Umar adalah menafikan. Jadi beliau menafikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Tidak mengangkat tangan dalam waktu sujud, adalah ketika mau sujud ataupun bangkit dari sujud. Nah, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwa mengangkat tangan hanyalah pada empat tempat. Jadi mengangkat tangan hanya pada empat tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika mau ruku, mau bangkit dari ruku, dan bangkit dari dua rakaat dari tasyahud awal. Maka mereka berdalil dengan hadis sebelum bin Umar yang tadi dan hadis bin Umar dari riwayat yang lain yang tadi dikatakan wa idza qama min rakaatain rafa'a yadayhi. Nah, kemudian mendhaifkan hadis-hadis yang menunjukkan mengangkat tangan di tempat yang lainnya. Jadi mereka mengatakan ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ya, yang mengatakan hanya pada empat tempat, dan hadis-hadis yang mengatakan mengangkat tangan selain pada empat tempat ini adalah mutakallam. Jadi artinya dibicarakan, dikritik oleh sebagian para hadis, ya. Ya. Maka mereka mengatakan tidak mengangkat tangan. Nah, pendapat yang kedua, ia mengatakan disunnahkan juga mengangkat tangan pada selain empat tempat. Jadi mengangkat tangan pada selain empat tempat. Hal ini adalah seperti dijelaskan oleh Imam ya, Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan para ulama sebelumnya. Jadi para ulama sebelumnya seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Mulaqan rahimahullahu ta'ala dalam syarah Umdatul Ahkam. Di dalam syarah Umdatul Ahkam, ya. Dan ulama-ulama yang lainnya dengan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi tentang derajat kesahihannya mengangkat tangan di lain tempat tersebut, ya. Di lain tempat tersebut. Dan wallahu alam, ya. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa penafian Abdullah bin Umar di mana beliau mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan ketika dalam sujud, itu dibantah dengan kaidah al-musbitu muqaddamun 'alal manfi. Jadi orang yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Jadi yang menetapkan adalah lebih apa? Artinya didahulukan daripada yang menafikan. Dimaksudkan di sini bahwa sahabat yang lain yang meriwayatkan mengangkat tangan pada waktu akan sujud dan bangkit dari sujud, maka ini didahulukan dari penafian Abdullah bin Umar. Kenapa? Ya sebab dalam kaidah usul, ya, bahwa yang tahu menjadi dalil kepada yang tidak tahu. Karena di sini dimungkinkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau tidak melihat, ya, apa yang dilihat oleh sahabat yang lainnya. Nah, hanya saja sebagian para ulama juga mengatakan bahwa seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, beliau mengatakan dalam masalah ini tidak bisa dikatakan al-musbitu muqaddamun 'alal manfi. Beliau menyebutkan alasannya, yaitu di antaranya beliau mengatakan bahwa ada dua sisi yang pokok. Pertama, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau itu dalam menjelaskan tafsil perincian sholat. Dan beliau telah i'tina. I'tina itu maksudnya adalah telah memperhatikan, telah melihat dengan seksama tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyebutkan satuan bagaimana kaifiyah sholat itu. Lalu dia menafikan tentang apa? Mengangkat tangan ketika mau ruku dan ketika bangkit dari ruku, ya, ketika bangkit dari ruku. Terus Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa ditinjau dari sisi sanad bahwasanya hadis Abdul bin Umar dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan apa diistilahkan bahwasanya ini adalah dari segi sanad adalah lebih kuat ketimbang hadis-hadis yang tadi dibicarakan, sehingga beliau menguatkan hadis yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Dan beliau mengikuti sebagian para ulama yang mengatakan dhaifnya hadis yang dikatakan mengangkat dalam setiap gerakan. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu yang menjama di antara dua kaul ini. Artinya yang menjama dan menggabungkan di antara dua kaul ini, yaitu yang mengatakan bahwa mengangkat tangan pada selain empat tempat itu dilakukan oleh Nabi Bismillah ahyanan, artinya adalah terkadang. Ya, jadi terkadang. Maka di sini pendapat yang ketiga ini bisa menjawab di antara dua pendapat ini. Artinya adalah pendapat yang pertama, dan itu adalah pendapat Abdullah bin Umar dan sebagian para ulama yang mengatakan tidak mengangkat kecuali pada empat tempat. Dan kesaksian Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak melakukannya ketika waktu sujud, kemudian didapatkan oleh sebagian para sahabat ketika disahihkan hadisnya, maka dijama. Berarti penafian Abdullah bin Umar itu dimungkinkan bahwa kebanyakan sholat Nabi SAW itu tidak mengangkat tangan kecuali dalam empat tempat. Dan terkadang beliau melakukan pada waktu-waktu tertentu mengangkat tangan pada sebagiannya. Artinya pada apa? Pada waktu ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Dan Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini, di antara tiga pendapat ini, Allah alam bahwa pendapat yang ketiga ini adalah qawi. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah kuat. Dari sisi apa? Bahwa dari sisi kita menggabungkan di antara dua dalil tadi, di antara dua hadis tadi, dan Allah alam tentang hadis-hadis yang mengatakan mengangkat kedua tangan ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud, maka itu derajatnya hasan, artinya derajatnya sampai kepada hujjah. Dan hadis Abdullah bin Umar ketika dijama' dengan hadis ini, disatukan dengan hadis ini, menunjukkan bahwa apa yang disaksikan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW itu menunjukkan bahwa beliau adalah mengangkat tangan adalah terkadang ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwasanya beliau kadang-kadang mengangkat kedua telapak tangannya ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Maka yang terbaik, yang afdal, wallahu a'lam. Jadi kalau kita akan mengangkat tangan pada selain empat tempat, maka tidak didawamkan. Artinya terkadang saja, sebab kita juga tidak bisa menafikan penafian Abdullah bin Umar. Artinya tidak bisa menafikan pengetahuan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana dia dengan secara teliti, dengan secara sengaja, dan beliau itu adalah termasuk sahabat yang sangat mengikuti sunnah, dan beliau itu adalah seorang sahabat yang sangat memperhatikan sholatnya Nabi SAW. Maka ketika beliau mengatakan wa kana la yaqnu dzalika fis sujud, itu adalah sebuah dalil yang kuat yang menunjukkan tidak dawamnya. Jadi tidak dawamnya dalam arti tidak kontinu melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi artinya ini berkaitan tentang mengangkat, dan untuk penjelasan tambahan nanti kita akan jelaskan lagi di ketika akan membahas sujud dan bangkit dari sujud. Ya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian melakukan takbir, dan itu yang dinamakan dengan takbiratul intiqal. Dan itu yang dinamakan dengan takbiratul intiqal. Nah, takbiratul intiqal yaitu yang dimaksud adalah takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Dan takbiratul intiqal ini nanti kita akan bahas dalam hadis yang kelima dalam kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah. Jadi sekali lagi yang belajar dengan membawa kitab, maka lihat hadis yang kelima dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum wa yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'us sulbahu min ar-rak'ah thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Jadi ini hadis tentang takbiratul intiqal. Itu takbir apa? perpindahan. Dan takbir perpindahan ini menunjukkan bahwa kalimat Allahu Akbar adalah dilakukan bersamaan dengan pergerakan itu. Dan ketika akan berpindah dari pergerakan itu. Dan itu dinamakan dengan takbiratul intiqal. Jadi berarti termasuk keliru wallahu alam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jika seseorang takbir dalam perpindahan itu, maka mengatakan Allahu Akbar setelah dia ruku, setelah sampai kepada tempat ruku. Bahkan sebagian para imam yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ini termasuk istimbat, dan istimbatnya itu dikatakan jahlul muraqab, artinya satu kejahilan yang nyata. Yaitu sebagian imam menyengaja mengucapkan kalimat takbir setelah dia sampai kepada gerakan lain. Ketika akan ruku, setelah dia ruku, maka dia mengatakan apa? Allahu Akbar. Ketika akan sujud, setelah dia sampai sujud, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Ketika dari sujud bangkit berdiri, maka dia mengatakan Allahu Akbar setelah dia sampai berdiri. Dengan satu tujuan, agar makmum tidak mendahului dirinya. Karena ya mungkin hari ini banyak makmum yang tidak tahu adab sholat. Di mana mereka kalau melakukan sholat, ya, mereka mendahului imam. Ketika akan ruku, bangkit dari sujud, akan sujud, udah mendahului. Maka ada satu usaha dari sebagian para imam, ketika mengatakan Allahu Akbar, maka dia Allahu Akbar setelah sampai kepada gerakan yang berikutnya. Dan itu wallahu alam satu kekeliruan, dan kita juga akan ulangi lagi di tempat sana. Jadi di sini disunnahkan kita untuk mengatakan, diperintahkan untuk mengatakan Allahu Akbar dan mengangkat tangan. Nah, kemudian kita akan bahas sekarang bagaimanakah sifat ruku. Jadi bagaimanakah sifat ruku? Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha telah disebutkan sebagian dari sifat ruku ini. Yaitu wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, maka dia tidak menengadahkan kepalanya, dia tidak mengangkat kepalanya, dan juga tidak merundukkan, tidak menurunkan kepalanya, tetapi di antara keduanya, yaitu sejajar dengan pundaknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita akan bahas tentang sifat ruku. Jadi bagaimanakah kita menunaikan ruku? Ya. Pertama, kaifiyah ruku adalah kepada seseorang an yad'a yadayhi ala rukbataihi. Yang pertama adalah menyimpan kedua telapak tangannya kepada kedua lututnya. Pertama adalah menyimpan kedua telapak tangannya kepada kedua lututnya. Jadi menyimpan kedua telapak tangannya kepada kedua lututnya. Ini yang pertama, dan hadis-hadisnya kita akan jelaskan nanti. Yang kedua, an yakbidha yadayhi ala rukbataihi. Yang kedua, menggenggamkan. Artinya tidak hanya disimpan, tetapi menggenggamkan kedua telapak tangannya ke dua lututnya. Yang ketiga, an yufarrija baina asabihi. Yang ketiga adalah merenggangkan jari-jari. Jadi artinya tidak dikepalkan jari-jarinya. Jadi tidak dikepalkan jari-jarinya, tetapi direnggangkan. Dan dikatakan bahwa mestinya jari-jari itu ya ke bawah lutut. Jadi sebagian jari-jarinya mesti kalau dikatakan menggenggam dan menyimpan apanya ini namanya rohah itu, telapaknya itu harus mengenai lututnya. Jadi kalau telapaknya itu mengenai disimpan di atas lututnya, mesti ada yang di bawahnya dari jari-jari itu. Kemudian yang keempat adalah an yujafiya mirfaqaihi an janbaihi. Yang keempat di antara kaifiyah ruku adalah merenggang sedangkan menjauhkan kedua siku dari lambung. Jadi tidak boleh mengenakan siku ke lambung. Dan nanti juga kita akan jelaskan hadisnya. Yang kelima, taswiyatu bahri wa bastihi, yaitu meratakan punggung. Jadi meratakan apa punggung? Tulang punggung. Ya, merata kemudian berdiri ya kita, kemudian diratakan. Yang keenam adalah berkaitan dengan kepala, yaitu dalam hadis ini la yusawibu ra'sahu wa la yusakhishu. Artinya ma, yaitu tidak ya menengadah, tidak juga tunduk, merunduk ke bawah. Jadi kalau dalam bahasa sini, mungkin bahasa Jawa Barat, tidak celengu, ya gitu ya. Kemudian juga tidak merunduk ke bawah, gitu ya. Tetapi kepala ini adalah sejajar dengan punggung. Nah, hadis-hadisnya kita akan jelaskan. Adapun yang pertama, tentang menyimpan telapak tangan, ya, pada lutut. Hal ini berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma yarka'u wa yab'u rahataihi ala rukbataihi. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, lalu beliau menyimpan telapaknya, ya ini telapaknya, pada kedua lututnya. Dalam Wa'il, hadis Wa'il ibn Hudirin dikatakan wa wada'a yadayhi ala rukbataihi, dan keadaan beliau apa, menyimpan kedua telapak tangannya pada dua lututnya. Yang kedua tadi dikatakan menggenggamkan. Jadi menggenggamkan. Di dalam satu hadis dikatakan ka'annahu qabidun 'alaihima. Jadi dalam hadis ini dinyatakan di dalam hadis Wa'il ibn Hudrin radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dikatakan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan kedua lututnya. Jadi kedua tangannya ataupun kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Yani ka'annahu qabidun 'alaihima. Kemudian yang ketiga tadi direnggangkan ya, jari-jarinya. Dan ini juga berdasarkan hadis Wa'il ibn Hudrin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya merenggangkan di antara jari-jarinya. Ya. Dalam hadis ya Abdullah bin Umar dan menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang A'rab dan beliau berkata idza raka tafadha rahataika ala rukbataika thumma farij baina asabi'ika thumma mkuth hatta ya'khudhu kullu adwin ma'khudahu. Beliau mengatakan apabila kamu ruku maka simpanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu dan renggangkanlah di antara jari-jarimu, kemudian artinya berdiamlah, artinya di sini tumaninalah sehingga akan kembali, artinya rata tulang-tulang ini berdiam pada tempatnya, sehingga tulang-tulang ini adalah berdiam pada tempatnya. Dan dalam hadis Anas bin Malik dikatakan idza raka'ta fawdha kafaika ala rahataika warfa wafarij baina asabi'ika warfa yadayka an janbayka. Kata Nabi SAW, apabila kamu ruku, maka simpanlah pada telapak tanganmu pada kedua lututmu, dan renggangkanlah jari-jarimu, dan angkatlah olehmu, artinya sikumu dari lambungnya. Kemudian, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi dikatakan, dan merenggangkan. Jadi merenggangkan apa? Merenggangkan tangan, ya, atau siku dari lambung. Hal ini juga berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala di mana dikatakan fawada'a yadayhi 'ala rukbatayhi wa ka'annahu qabidun 'alayhima. Dinyatakan dan beliau Nabi SAW menyimpan kedua tangannya kepada dua lututnya dan sepertinya ia mengegam keduanya. Panahuma an janbaihi. Ya. Dan Nabi SAW artinya menjauhkan dua tangannya itu dari ila subhana rabbiyal azim. Jadi dari utkan doa-doa yang lain seperti subhana dzil jabarut wal mulukuti wal kibriyai wal azamati. Nah, tetapi wallahu alam bahwa doa ataupun zikir yang paling pokok di dalam sujud adalah subhana rabbiyal azim atau subhana ka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang paling pokok adalah mengatakan dan doa subhana rabbil azim dan hukumnya adalah wajib dan wallahu alam tidak boleh kurang dari 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali maka boleh dan disunahkan kita memanjangkan ruku di dalam salat. Hanya saja para ulama mengatakan apakah kita boleh tidak mengatakan subhana rabbil azim tetapi ya dengan doa yang lain umpamanya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya, wallahu alam doa-doa yang lain hendaklah dibaca setelah mengatakan subhana rabbil azim. Sebab itu adalah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu firu'ukum. Yani ij'alu firu'ukum. Jadi jadikanlah itu dalam ruku-ruku kamu. Jadi seolah-olah diperintahkan. Maka yang paling afdal wallahu alam apabila akan membaca bacaan yang lain maka hendaklah setelah membaca subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Kemudian tidak boleh membaca Al-Qur'an di dalam waktu ruku. Jadi ada larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Jadi, larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Wa kana Rasulullah SAW yanha anil qira'atil Quran fi ruku wa sujud. Keadaan Rasulullah SAW melarang ya, untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'atil Qur'an wa anna raki'un aw sajidun. Telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an sedangkan aku sedang ruku dan sedang apa? Sujud. Jadi di dalam ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengagungkan Allah. Fa'ama fi ruku fa'adhimu rabbak. Kata Nabi SAW, adapun dalam ruku maka agungkanlah Rabbmu. Kenapa ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab dalam ruku dan sujud ini adalah inti pengabdian seseorang, inti pengagungan seseorang. Sebab pokok pengagungan itu digambarkan dengan ruku dan sujud. Sehingga kebanyakan para ulama dari masa sahabat sampai hari ini mengkafirkan orang yang tidak pernah sholat. Jadi walaupun mengucapkan syahadatain tetapi tidak sholat, maka itu tidak ada gambaran dari hakikat al-khudu wa tadallu lillah. Jadi gambaran tunduk, ruku, sujud, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Maka sangat cocok sekali, sangat sesuai sekali, bahwa ketika orang itu ruku dan sujud, kondisinya adalah ta'zim kepada Allah Ta'ala. Pengagungan Allah Ta'ala, maka bacaan yang dibaca di dalam ruku, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, dan yang dibaca ketika sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Jadi Subhana Rabbiyal A'la. Maka, lihatlah ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini tentang larangan membaca Al-Quran di dalam sujud, demikian juga di dalam ruku, ya, di dalam ruku. Nabi SAW mengatakan, wa ammar ruku fa'adzimu fihi ar-rab. Adapun di dalam sujud, maka agungkanlah Rabbmu, maka besarkanlah Rabbmu. Ya. Dan di sini tentunya tasbih, tanzih, yaitu pensucian. Artinya kita mensucikan Allah dari sekutu, dari persamaan, dari sifat kurang. Ya. Kemudian, ya, kita mengagungkan Allah Ta'ala dengan menyebutkan namanya, dengan menyebutkan sifatnya. Ya. Maka dengan itulah dilarang kita membaca Al-Quran di dalam sujud ataupun di dalam ruku. Nah, hanya permasalahannya, bolehkah kita membaca doa yang ada di dalam Al-Quran ketika sujud? Maka jawabannya boleh. Karena yang dilarang adalah qiraah. Adapun berdoa dengan ada yang di dalam ayat Al-Quran, maka itu adalah bukan qiraah. Sebab yang dilarang adalah qiraatul Quran, bukan doa. Adapun berdoa yang ada dalam Al-Quran, maka pendapat yang rajih wallahu alam adalah tidak mengapa. Jadi wallahu alam adalah tidak mengapa. Kemudian disunnahkan untuk tumaninah, artinya disyariatkan untuk tumaninah, dan tumaninah ketika ruku adalah termasuk rukun antara rukun salat. Ya. Dia adalah merupakan rukun di antara rukun salatnya. Maka ini berkaitan dengan kaifiyah ruku, kemudian juga doa apa? Doa ruku. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, wa kana idza rafa'a ra'sa min ar-ruku lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Kemudian setelah itu adalah i'tidal. I'tidal adalah al-qiyamu ba'da ruku. I'tidal di sini adalah berdiri setelah ruku. Ya. Berdiri setelah ruku. Wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi ruknun min arkanis salat. Dan hadis Abi Humid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Kemudian bangkitlah sehingga tumaninah berdirinya. Artinya tumaninah lurus dalam berdirinya. Dalam hadis Abi Humid As-Sa'idi, Nabi SAW mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu, apabila ia mengangkat kepalanya, istawa, maka lurus, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga kembali, artinya persendian-persendiannya yang tentunya tadi ketika ruku, maka tentunya bukan pada tempatnya, maka ketika ia bangkit kembali lagi seperti semula, baik punggungnya, kemudian tangannya, kemudian seluruh anggota badannya, maka kembali lagi sehingga tumanina seperti ia berdiri yang pertama. Dan hukum i'tidal adalah merupakan rukun di antara rukun salat, dan tumaninah di dalamnya juga, artinya tumaninah itu betul-betul tegak berdiri, maka ia adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Kemudian disyariatkan juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu bin Umar adalah untuk mengangkat kedua telapak tangan ketika bangkit dari ruku. Dan sampai manakah kita mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, maka kembali kepada kaifiyah ketika takbiratul ihram. Jadi imak sejajar dengan bahu, imak sejajar dengan ujung telinga. Yaitu kaifiyah mengangkat kedua telapak tangan ketika bangkit dari ruku. Hanya saja ketika bangkit dari ruku itu tidak mengatakan Allahu Akbar. Tetapi sebagaimana di dalam hadis yang sahih, itu hadis yang tadi di mana dikatakan adalah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Itu dalam hadis Abdullah bin Umar dikatakan wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku rafa'ahuma. Dan apabila Bila dia bangkit dari ruku, maka dia juga mengangkat kedua telapak tangannya. Waqala, dan dia mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika mengangkat ke atas, tidak mengatakan Allahu Akbar dari bangkit dari ruku, tetapi beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu mengatakan Rabbana walakal hamdu. Jadi tidak mengatakan Allahu Akbar, tetapi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian bacaan Rabbana walakal hamdu ini ada empat redaksi. Jadi ada empat redaksi. Ada yang mencukupkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian Rabbana lakal hamdu tidak memakai wawu. Ada dengan redaksi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian redaksi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi dari sisi ketika bangkit dari ruku, maka ini ada empat redaksi. Redaksi yang pertama tidak memakai Allahumma. Redaksi yang kedua memakai Allahumma. Kemudian dalam dua redaksi itu ada yang memakai wawu setelah mengatakan Rabbana walaka alhamdu. Ada yang tidak memakai wawu, Rabbana lakal hamdu. Nah, dan yang sunnah semuanya. Artinya sunnah semuanya sini. Jadi kita bisa mengatakan ketika bangkit dari ruku, ya, setelah bangkit dari ruku, setelah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, setelah kita berdiri, jadi kalimat Rabbana walakal hamdu ini dibaca ketika kita i'tidal. Ketika kita adalah i'tidal, maka kita mengatakan Rabbana lakal hamdu. Atau ditambah wawu, Rabbana walakal hamdu. Atau ditambah dengan Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau ditambah dengan wawunya, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini dibaca setelah apa? I'tidal. Ini dibaca setelah apa? I'tidal. Dalam pelajaran yang telah lalu, apakah makmum disunahkan untuk membacakan Sami Allahu liman hamidah? Seperti saya jelaskan, ada dua pendapat. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Sarif Tanjung Priok, Ustaz. Silakan, Pak. Ya, pertanyaan. Dari ruku sampai berdiri tegak, apakah kita waktu sholat takbir itu angkat tangan atau tidak gitu? Dari ruku kan kita berdiri tegak. Itu disebut apa, takbir atau Sami Allahu liman hamidah, Ustaz? Baik, dari ruku sampai tegak ya, Pak, ya? Iya, untuk kan, makmum. Dari ruku kan kita tegak tuh. Benar. Nah, itu apa yang kita baca, takbir Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah itu? Situasi. Untuk makmum maksudnya, Pak? Iya, makmum. Oh, iya. Kalau kita sendiri begitu ya. Iya. Sendiri begitu. Iya. Tahajud dan sebagainya gitu. Iya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita jelaskan bagi imam tidak mengatakan Allahu Akbar, tetapi bagi imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan bagi kita juga yang sholat sendirian, apabila kita sholat sendirian, maka setelah ruku tidak mengatakan Allahu Akbar, tetapi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Tetapi bagi makmum, apakah makmum ikut mengatakan Sami Allahu liman hamidah? Maka telah saya jelaskan bahwa pendapat yang rajih, makmum ketika akan bangkit dari ruku, dan maksudnya ketika bangkit dari ruku mengatakan Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum tidak mengatakan Sami Allahu liman hamidah, tetapi makmum langsung mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Karena dalam hadis jelas, ya, faida qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu. Fa innahu man wafaqa tahmidahu, yani tahmidal malaika, fa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena barang siapa yang tahmidnya itu artinya di sini apa sanaknya, yaitu pujiannya bersamaan dengan para malaikat, maka maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ya. Allah Alam. Jadi makmum mengatakan Rabbana walakal hamduka. Jadi langsung mengatakan Rabbana walakal hamdu. Tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah Alam. Baik, demikian Bapak Syarif jawabannya, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Semoga bisa difahami, dan kita angkat pertanyaan yang kedua dari telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ana dari Abu Sima dari Aceh. Dari Aceh. Mau tanya. Baik, silakan. Iya. Nah, mau tanya ini bagaimana hukum apa? Ya, takbir dari berdiri ke ruku. Karena baca ada yang bilang itu wajib sholat, ada yang mengatakan itu sunah saja gitu. Nah, itu yang satu. Yang kedua mungkin ini apa? Bagaimana kalau gerakan ruku atau takbir yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kaifiatnya? Mungkin tangannya enggak di atas lututnya atau seperti itu, atau takbiratul ihram gitu enggak ngasal gitu ya, enggak sampai sejajar dengan bahu seperti itu. Itu bagaimana hukumnya, terutama waktu kita apa berjamaah gitu ya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwa takbiratul ihram itu ijma hukumnya adalah rukun di antara rukun salat. Itu kata-kata Allahu Akbar. Yaitu dalam takbiratul apa? Ihram. Maka ia adalah merupakan rukun di antara rukun salat, ya. Berdasarkan hadis musii salat yang telah kita jelaskan pada awal pembahasan dari kitab salat. Nah, sekarang berkaitan dengan takbiratul intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Allah Alam, pendapat yang rajih adalah wajib. Yaitu berdasarkan hadis yang tadi, yaitu hadis Abdullah bin Umar, dengan dikatakan kana. Yaitu dikatakan dengan kana, lafal kana mengatakan istimrar. Dan kita kembali kepada kaidah umum, bahwa kaifiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah di bawah perintah. Yaitu, wa aqimus shalah, dan perintah dalam hadis Malik ibn Huairith, Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam salat, maka wallahu alam adalah wajib, dan tidaklah kita mengatakan sunnah kecuali ada dalil yang sharih, dalil yang jelas menunjukkan kepada sunnahnya, wallahu alam. Kemudian bagaimana orang yang sholat, ya, artinya tidak sempurna dalam mengikuti sunnahnya. Dalam mengikuti sunnahnya, maka tentunya akan mengurangi dari kesempurnaan sholatnya. Ya. Dan kita tahu ya, dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintahku, maka itu tertolak. Jadi bukan masalah orang yang itu akan ditolak secara mutlak, ya. Jadi pada intinya kita diperintahkan untuk menelusuri, mempelajari tentang bagaimana Nabi SAW sholat, ya. Dan kita juga diperintahkan setelah tahu untuk mempraktekannya dalam kaifiyah sholat seharian kita, sehingga kita mendapatkan pahala. Nah, adapun mereka yang tidak melakukan, maka menyelisih sunnah, dan tentunya akan paling tidak akan mengurangi dari sisi pahala yang akan didapatkan dari pahala sholatnya, wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan bisa difahami bersama, dan demikian juga beberapa pertanyaan yang sama juga diajukan melalui pesan singkat. Kita angkat kembali untuk penelpon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana? Saya dari Umu Zahroh di Lampung, mau bertanya sama. Silahkan. Pak Ustaz. Iya. Ada yang saya mau saya tanyakan. Saya adalah salah satu orang yang ingin perbaiki sholat saya. Bagaimana ya Pak Ustaz, selama ini kok saya membaca ketika ruku kok Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, itu bagaimana ya? Terus yang keduanya, Kalau membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan ketika rukuk dan sujud, berarti kalau sujud setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, berarti kita membaca doa yang ada dalam hadis, bukankah seperti itu Pak Ustaz? Atas jawabannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah kesemangatan ibu dan menambah kesemangatan untuk mempelajari agama ini agar semakin sempurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ikhtilaf tentang kesahihan tambahan wa bihamdihi ya. Dan pendapat kebanyakan para ulama bahwa ziyadah tambahan wa bihamdihi adalah dhaifiyah. Jadi lemah tambahan wa bihamdihi. Tetapi Syekh Albani rahimahullahu taala menghasankannya dalam sifat salat Nabi. Jadi, wallahu alam kalau ibu menambah dengan kalimat wa bihamdihi, mengikuti sebagian para ulama yang menghasankan tambahan wa bihamdihi tidak mengapa, Bu. Walaupun wallahu alam pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa tambahan wa bihamdihi itu riwayatnya adalah lemah. Riwayatnya adalah dhaif. Jadi sehingga saya berpandangan bahwa mencukupkan dengan tidak menambah wa bihamdihi maka itu lebih kuat ya, lebih kuat karena sebagian para ulama mengatakan bahwa tambahan wa bihamdihi adalah lemah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran. Jadi Bu, maaf, yang dilarang itu membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Kalau ibu membaca doa ketika sujud umpamanya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Umpamanya berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Atau ibu berdoa umpamanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau ibu membacanya adalah dalam kategori doa dengan redaksi yang ada dalam ayat Al-Quran, maka itu tidak termasuk kiro'ah, Bu. Sebab ibu bukan kiro'atul Quran. Yang dilarang adalah kiro'atul Quran. Adapun berdoa, bukan termasuk apa? Kiro'atul Quran. Jadi, boleh berdoa di dalam ruku ataupun sujud, tidak semata-mata doa yang diajarkan di dalam hadis. Tetapi doa yang di dalam ayat Al-Quran juga boleh dibaca, wallahualam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya dan demikian Ummu Zahra di Lampung dan juga beberapa pertanyaan yang sama melalui pesan singkat. Semoga bisa dipahami bersama dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Iya. Baik. Yang pertama ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berkenaan dengan pembacaan Al-Qur'an, Ustaz ya. Apakah diperbolehkan apabila kita membaca Al-Quranul Karim sedangkan kita sedang dalam berkendaraan seperti naik motor atau mobil dalam tujuan untuk muroji atau menghafal Quran walaupun dalam keadaan mungkin ditambahkan kita tidak dalam keadaan suci, tidak berwudu, jazakallahu khair. Ya, ketika naik motor jangan, nanti tabrakan itu ya, celaka ya, jangan ya. Dengan hafalan mungkin sir. Ya, walaupun dengan hafalan ya, jadi konsentrasinya lain ya, kalau di motor lah. Jangan berlebihan juga nanti celaka. Kalau dalam kendaraan ya, dalam kendaraan ya tidak mengapa ya, bahwa membaca Al-Qur'an tidak dalam keadaan suci ya. Sebab itu adalah bukan satu syarat ya, bahwa orang membaca Al-Qur'an ya harus bersuci ya. Demikian ketika kita dalam kendaraan ya tidak mengapa, bagus kita ketika kita dalam kendaraan mendengarkan murotal, menguatkan hafalan kita, mentadaburi ya, mentadaburi ayat-ayat ya, membaca Al-Quran atau mungkin di sebelahnya dibacakan Al-Quran, kalau kita bersama istri, istri yang membacakan Al-Quran ya, atau ya kita dengarkan dari dari umpamanya dari kaset dan sebagainya, bisa insyaallah ya, bisa insyaallah. Dan membaca Al-Quran dengan tanpa berwudu tidak mengapa, tidak haram, walaupun tidak diragukan lagi bahwa dalam keadaan bersuci lebih abdal, sebab itu adalah termasuk pengagungan kepada Al-Quran. Tapi kalau orang dalam naik motor dan sebagainya maka ya jangan sampai terjadi kecelakaan ya gitu. Allah Alam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz, dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Bacaan iktidar Rabbana walakal hamdu hamdan Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Apakah tambahan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ini sahih? Jazakallahu khair. Sahih insyaAllah. Jadi sahih insyaAllah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Baik. Kita angkat kembali. Ustaz, Anda lihat sebagian ikhwah pada ruku, pada waktu ruku menyimpan tangan di bawah lutut, jadi seolah-olah rukunya seperti membungkuk. Dan bagaimana hukumnya kaifiah ruku seperti ini dari Ummu Hilma di Bekasi? Ya, itu menyelisihi sunnah ya. Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaifiah yang benar yang tadi, Bu. Cukup ya, itu menyelisih sunnah. Jadi menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya, kita tidak berani mengatakan bahwa sholatnya tidak apa? Tidak sah ya. Adapun doa tadi ya, itu boleh dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ya, mubarakan fi. Dan itu hadisnya sahih ya, diriwayatkan dari beberapa jalan insyaAllah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Ada Ibu Mulyani di Subang. Ustaz, bagaimana kalau ruku dan sujud membaca Subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jazakallah khair. Kan tadi udah dijelaskan. Itu kan sahih di antara doa-doanya ya. Baik, dan kedua-duanya bisa baik di ruku dan di sujud ya. Itu kedua-duanya boleh. Jadi setelah turun surat apa tadi, idza ja'a nasrul wal fath, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya doa ruku dan sujudnya dengan tadi ya, dengan doa yang disebutkan tadi. Baik, kembali ke angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum lama ini kami saksikan ada satu kelompok kaum muslimin di luar Jawa atau di daerah Sumatera, mereka mengerjakan salat dengan begitu cepatnya sehingga 11 rakaat dapat dilakukan sebatas hanya 25 menit saja dengan cara dan kaifiah yang begitu sangat cepat dan hilang tuma'nina. Bagaimana hukum salat seperti ini? Jazakallahu khair. Ya, kalau hilang tuma'nina sehingga tidak sempurna ruku sujudnya, maka sholatnya tidak sah ya. Jadi sholatnya tidak sah, sehingga tidak mampu untuk membaca. Umpamanya ketika ruku belum aja tegak lurus badan, kemudian ketika i'tidal belum saja tegak berdiri, ketika sujud belum ada disimpan, maka ya tentunya sholatnya itu adalah apa? Sholatnya itu tidak sah ya. Kalau tidak tumaninah, karena tumaninah merupakan rukun di antara rukun sholat. Tetapi kalau masalah panjang, dipercepat bacaannya dan tidak memberikan waktu untuk panjang, maka sholat seperti umpamanya fatihahnya di wasol gitu, fatihahnya di apa, bacaannya sampai tidak ada napasnya, dibaca dengan satu napas, kemudian dari sisi mungkin nilai kehusyuan dan sebagainya, maka ini akan mengurangi kesempurnaan sholatnya. Dan itu tentunya menyelisihi tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya sholatnya akan berkurang pahalanya. Bahkan ya ini adalah menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya wajib kita mengetahui tentang bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam ya, yang telah dijelaskan juga dalam pertemuan-pertemuan lain. Jadi itu wajib kita ketahui bahwa kalau gerakan tersebut tidak ada tumaninahnya, sehingga dalam setiap gerakan sholat itu tidak ada tumaninahnya, maka tentunya sholatnya adalah tidak sah. Allah. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon di 021-823-6543. Silakan, dan pembahasan kita dalam pagi hari ini berkenaan dengan ruku, kemudian kaifiyah sujud juga disebutkan, dan silakan bagi Anda yang bertanya. Fadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, radio monitornya dikecilkan, ada feedback. Dengan siapa dan dari mana? Ibu Yuni di Ciledug. Silakan Ibu. Saya membaca buku Salat Nabi karangan Nasruddin Al-Albani. Lu maaf Ustaz, saya gemeter. Ini Ustaz, apa ada mil-u-nya diganti mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Itu saya jadi bingung yang benar mil-a atau mil-u gitu Ustaz. Baik. Itu saja Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya Bu, maksudnya harokatnya ya? Iya. No. Itu kan bacaannya dari sebelumnya, jadi Ibu membacanya dengan tadi, betul. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi itu kan jadi maf'ul sebelumnya, Bu. Dari kalimat apa? Sebelumnya. Dan benar ya, saya dibaca demikian. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Vicky di Jakarta, Pak. Silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Ustaz, salat yang tertinggal dari waktunya Ustaz. Saya di sini pernah baca hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah pada perang Khandaq tertinggal waktu 4 sholat dari mulai zuhur sampai isya. Terus Rasulullah melaksanakan sholat secara tartil mulai dari zuhur dulu sampai pada waktu isya. Sedangkan saya pernah dengar juga dari orang tua yang memang juga belajar dari ustadznya, tapi sampai sekarang belum ada dalilnya, bahwa mereka berpendapat sholat itu apabila tertinggal dari waktu yang sudah-sudah itu dilaksanakan pada waktu yang sedang berlangsung. Itu gimana Ustaz? Apakah ada dalilnya? Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat betul sekali ya, tapi mungkin Bapak tidak memahami tentang masalah aja gitu. Jadi sholat qadha ya, kalau sholat tidak dikatakan qadha maka itu berbeda. Jadi ini kan masalahnya, kalau seseorang tertinggal dari sholat seperti dalam kisah perang Khandaq ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya adalah setelah datangnya waktu sholat apa? Datangnya waktu sholat maghrib. Karena beliau belum sholat duhur dengan belum sholat asar, maka beliau sholat asar dulu sebelum sholat apa? Sholat maghrib. Jadi sholat maghrib. Dan ini tartib sholat ya. Jadi tartib sholat. Dan ini bahasanya, bolehkah kita mengakhirkan sholat dari waktu sholat? Dan itu juga masalah ya. Para ulama mengatakan bahwa yang benar adalah tidak boleh ya. Sebab itu adalah sebelum turunnya ayat sholat haub ya. Pada waktu itu belum turun ayat sholat haub ya. Ya. Adapun berkaitan dengan mengkodok sholat ya, mengkodok sholat. Jadi kalau mengkodok sholat dalam arti sholat itu kan mengkodok itu macamnya beda. Jadi macamnya beda. Kalau Bapak tadi umpamanya kelupaan belum sholat subuh ya, nah maka waktunya adalah ketika ingat. Dalam hadis, barang siapa yang lupa dari sholat ataupun tertidur dari sholat, fasholatuha inda dzikriha, maka sholatlah ketika dia ingat. Jadi kalau Bapak ingatnya jam 10 ya harus sholat subuh pada waktu itu. Jadi tidak ditangguhkan lagi besok jam 10 ya. Itu kalau apa tertinggal karena tidur ataupun tertinggal karena apa, karena lupa. Atau ya, di waktu subuh berikutnya ya, tidak, ya, tidak dilakukan pada subuh berikutnya, tetapi ketika ingat ya itu. Kalau lupa ataupun apa tertidur ya. Kalau lupa ataupun tertidur. Nah sekarang kalau seseorang itu kehabisan waktu sholat, nah sekarang umpamanya kehabisan waktu sholat duhur, nah maka dilakukannya adalah sebelum sholat asar, ketika dia mendapatkan masuk ketika waktu sholat asar. Dan itu tidak dilakukan pada waktu apa? Pada waktu besok lagi jam duhur. Itu tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, mungkin yang Bapak tadi pernah dengar, Allah Agung. Ya, kalau kita tidak sempurna, tidak diterima. Bagaimana kalau kita tidak khusyuk sholat? Berarti ibadah kita, sholat kita tidak diterima juga, Ustaz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang tadi cukup dijawab dengan sabda Nabi SAW. Man adroka rok'atan min sholatil asri qobla an tagrubah syamsu faqad adroka al-asra. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat asar, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Jadi dari pertanyaan ibu, ketika ibu tadi apa mengakhirkan sholat asar, mendekati sholat maghrib, ketika dia ruku, ketika dia sujud, dalam memahami maknanya, dalam mentadaburi maknanya, dalam sisi keterkaitan hatinya dengan Allah Ta'ala, iltijanya, lujunya kepada Allah Ta'ala, menghadapnya kepada Allah Ta'ala, maka itu akan berbeda-beda, dan dengan itu pahalanya pun akan berbeda-beda, Bu, insyaallah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Samin di Depok. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Umur saya 25 tahun. Tahu saya, selama umur saya itu, bapak saya tidak sholat, Ustaz. Saya ingin mengatakan kafir, tapi tidak tahu dalilnya. Dan mohon doanya agar bapak saya mau sholat, Ustaz. Dan mohon dalil yang cukup mengerti. Kan orang yang tidak sholat sama sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dalil-dalil tinggal ini ya, kembali kepada banyak ya dalil-dalilnya. Pertama dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tadi Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukulah kamu dan sujudnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqumu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin, dalam surat At-Taubah ya, apabila mereka bertobat dan menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah persaudaraan dalam agama. Jadi dalam hadis, dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat tidak dianggap oleh Allah Ta'ala adalah untuk dijadikan saudara dalam seagama ya. Kemudian juga dali yang berbunyi, masalah kakum fisakor kolulam naku minal musallin, apa yang menyebabkan kamu berada dalam neraka sakor? Maka Nabi SAW Allah Ta'ala menjelaskan, mereka mengatakan lam naku minal musallin. Jadi kami adalah tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Kemudian ya, hadis-hadis yang berbunyi, al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-sholat faman tarakaha faqad kafar, ikatan aku dengan kalian adalah sholat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia adalah kafir. Al-farqu bainal kufri wa syirki sholat. Jadi perbedaan antara kalian dengan kufur, dengan syirik adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya adalah apa? Dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Nah, ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi yang sama sekali tidak sholat adalah kafir. Tetapi antum yang bertanya tadi, ya pertama dengan cara lemah lembut menjelaskan kepada orang tua antum bahwa apa kedudukan sholat adalah kedudukan yang agung dalam Islam, dia adalah merupakan amal yang zahir yang paling pokok keimanan, secara iman yang zahir yang paling pokok. Jadi kalau orang ditanya apa ciri iman yang paling pokok adalah menunaikan apa sholat. Ciri iman yang paling pokok adalah menunaikan sholat. Demikian juga syiar yang paling besar di dalam Islam adalah sholat. Maka orang yang tidak sholat adalah meninggalkan syiar Islam yang paling besar. Allah Alam. Baik, demikian mudah-mudahan Bapak bisa memahami dan memberikan kemudahan bagi Anda untuk berdakwah kepada kedua orang tua. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Wiwi dari Ciputat, Pak. Silakan Pak. Saya pernah mendengar di suatu majelis taklim bacaan Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah dikatakan bisa datang surat tersebut bukan karena kita hafal tetapi diberikan, diturunkan dari Allah. Saya tidak tahu dalilnya, barangkali di sini bisa mendapat kejelasan. Syukran, wassalamualaikum. Maaf Pak, bisa turun maksudnya gimana penjelasannya barangkali? Ya. Jadi bacaan ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah itu bukan sesuatu yang kita sudah tahu, tapi datang sendiri dari atas begitu. Gitu Pak Ustaz. Ketika sholat maksudnya Pak? Betul. Baik, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah alam ya, ini tidak pernah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada dalam Quran dan juga tidak pernah ada dalam amal para sahabat ya. Allah alam yang dimaksud mungkin ini adalah dalam istilah orang-orang sufi ya. Nah, hanya saja keyakinan ini terkadang bisa kufur, terkadang ya bid'ah saja gitu ya. Pertama, kalau ia meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu ya, kepadanya, dan seolah-olah Quran itu adalah turun ya, kepadanya, dan Malaikat Jibril membacakan kepadanya ketika sholat, jadi ketika sholat, ataupun sampai mengeluarkan redaksi, hadatsani Rabbi, hadatsani qalbi an Rabbi, artinya meriwayatkan hatiku dari Rabb, mendapatkan ilafat, mendapatkan wahyu, maka tentunya ini adalah sesuatu keyakinan yang kufur, karena tidak ada yang menerima wahyu dari Allah Ta'ala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang mengatakan ya, kalau orang udah dekat umpamanya Allah Ta'ala akan memberikan kemampuan kepada seseorang sehingga menjadi hafal walaupun asalnya tidak hafal, maka ini pun tidak ada ya sesungguhnya. Sebab kita tahu al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum. Sebab ilmu itu dengan belajar ya. Dan sikap bijak, sifat lemah lembut, juga dengan orang itu belajar bagaimana bersikap bijak dan bersikap lemah lembut ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dan Nabi SAW bersabda, contoh dalam firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan sumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi kalau kata-kata ma tayassara ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dihafal untuk menghafal. Jadi diperintahkan untuk menghafal Al-Qur'an sehingga ia memiliki apa-apa yang mudah baginya untuk membacanya. Jadi ini tidak benar. Dan itu jelas ya kisah-kisah palsu. Dan tentunya itu akan menafikan orang untuk mencari ilmu. Bahkan sebenarnya Pak itu waswasul syaitan. itu adalah merupakan bisikan syaitan. Di mana tokoh-tokoh dari orang-orang sufi ini sebenarnya adalah untuk mengelabui banyak orang karena pada golibnya tidak memahami ilmu. Maka dia menceritakan cerita-cerita bahwa ilmu itu didapat dengan tadi ya. Mungkin dengan dia itu perjalanan, tapi perjalanan bukan mencari ilmu. Dengan dia pengasingan dan sebagainya, tiba-tiba menjadi orang berilmu. Tidak begitu, bahwasanya para ulama itu mengatakan al-isnadu minad-din. Laukan al-isnadu laqala masya'a masya'a. Inna hadal ilma dinun. Panduru aman ta'khudu dinakum. Maka para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman mengatakan agama ini adalah sanad. Sanad ini adalah agama. Jadi agama ini perlu diketahui dengan sanad. Artinya apa? Bukan dengan cara mimpi, bukan dengan cara ilapat. Agama ini dengan cara periwayatan, ada sanadnya. Maka Muhammad ibn Sirin dan para ulama, Imam Ibn Mubarak, Ali Al-Madini rahimahullah ta'ala mengatakan inna hadal ilma dinun al-isnadu minad din. Jadi sanad, jadi bukan tadi ya, seperti itu. Nah, para sahabat saja, Abu Bakar, Umar, siapa yang lebih dekat daripada Abu Bakar kepada Allah? Apakah kita mengklaim bahwa kita lebih dekat daripada Abu Bakar kepada Allah? Apakah lebih dekat kita ketimbang Umar, ketimbang Utsman, ketimbang Ali, ketimbang Abdullah bin Abbas, ketimbang Abu Hurairah? Mereka adalah orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Tetapi apakah diceritakan bahwasanya mereka hafal Al-Quran adalah tiba-tiba datang dari langit menjadi hafal? Tidak. Para sahabat bahkan dikatakan kami mempelajari ayat Al-Quran dari mulai makharijul hurufnya, kemudian dari sisi tartilnya, kemudian dari sisi maknanya, 10 ayat 10 ayat, dan kami tidak melewatinya dari 10 ayat sehingga kami mengetahui maknanya dan menghafalnya dan mengamalkannya. Indah sekali ya. Tidak mungkin Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Umar bin As, kemudian Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud menjadi Ashabu Sufah. Ya, Ashabu Sufah itu bukan orang-orang yang mengasingkan diri dalam arti bertapa ya, kalau dalam istilah kita mungkin ya. Bersemedi di sebuah tempat. Tetapi mereka yang dimaksud Ashabu Sufah itu adalah belajar. Sebab dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, bahwasannya Abu Hurairah, apa yang membedakan aku dalam waktu 3 tahun... adalah mampu menghafal ribuan hadis. Sebab beliau mengatakan, aku berada di sisi Rasulullah SAW ketika orang-orang Ansor adalah sibuk bertani. Dan ketika orang-orang Muhajir sibuk berjabat tangan di pasar. Artinya melakukan akad jual beli. Sedangkan aku hadir di sisi Rasulullah SAW ketika mereka tidak hadir. Dan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu demi mendengarkan hadis di sisi Rasul sampai dari ujung masjid 7 kali pingsan karena menahan lapar ya. Itu demi ilmu, demi mengambil ilmu. Nah, lihat Jabir bin Abdullah, kalaulah ada ilmu ilafat ya, ataupun istilah wangsit wahyu seperti itu, ya orang yang paling baik seperti Jabir bin Abdullah demi menjaga satu hadis tidak akan berjalan 1 bulan. Tapi lihat ya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu demi menjaga hadis 1 bulan dan demi menjaga hadis yang berbunyi yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan burla, dia datang menemui Abdullah bin Unais pembawa hadis ini. Dia merasa takut. Kalaulah apa seperti tadi, maka Imam Bukhari tidak akan mendatangi tempat-tempat rihlah. Dan para ulama muhadis ada yang dinamakan rihlatul muhadisin. Sehingga dikatakan ada syamiyun, ada madaniyun, ada kufiyun, ada makiyun, ada syamiyun ya. Istilah muhadis, kenapa? Oh, ada istilah riwayatu ahlu syam'an kada wa kada. Itu menunjukkan bahwasanya para muhadis itu rihlah. Dan rihlah itu bukan dalam, ya, rihlah dalam istilah orang-orang sekarang itu apa? Perjalanan religius istilahnya itu apa, membina diri dan sebagainya, bukan seperti itu. Mereka adalah mencari ilmu. Jadi perkataan tadi itu sangat dusta ya, itu agar orang-orang semakin tidak belajar, itu intinya gitu. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bapak yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami bersama, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengikuti sunnah. Dan Ustaz, mungkin satu pertanyaan kita angkat saja terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam melakukan ibadah, terutama dalam perkara salat, dan disebutkan dalam hadis bahwa dia yang pertama kali atau salat ini pertama kali dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan hamba-hambanya. Bagaimanakah keadaan kaum muslimin ketika mereka melalaikan salat dan meninggalkan sunnah-sunnah, manakala kita dapatkan pada saat ini begitu jarang sekali masjid-masjid kaum muslimin didirikan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jazakallahu khair. Iya. Ini adalah apa yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika akan muncul orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ya, melalaikan sholat ini ada berbagai jenis ya. Pertama, melalaikan sholat yang paling parah, yaitu tidak melaksanakannya. Yang kedua, melalaikan sholat tidak melakukan tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah melalaikan sholat dari sisi mengikuti sunnahnya. Yang kelima adalah termasuk melalaikan sholat dari sisi nilai kehusyuannya. Dan salah satu penyebab musibah menimpa kepada kaum muslimin, terjadinya berbagai bentuk malapetaka, bencana, terjadinya pertikaian, ya, diikob dengan kemiskinan dan sebagainya, salah satunya karena tidak menunaikan sholat. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa orang-orang yang akan diberikan kekuasaan dan mereka akan teguh dalam kekuasaannya manakala mereka adalah menegakkan sholat. Wala yansurunallahu mayansuruh inallaha laqawiyun ajiz. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus sholata ila akhir ayat. Benar-benar Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha gagah, maha kuat dan maha gagah. Yaitu orang-orang yang manakala mereka diberikan kekuasaan, diberikan kemenangan, maka mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tatkala umat ini melalaikan sholat dari berbagai jenis tingkatan melalaikan sholat yang tadi disebutkan, maka datanglah malapetaka dan musibah yang menimpa kepada umat ini. Karena tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dan para sahabat mengatakan, tidak ada di antara kami yang dulu yang meninggalkan sholat berjamaah ila kana munafiqan khalisan, kecuali orang-orang munafik yang nyata. Ya, kecuali orang-orang munafik yang nyata. Dan tidaklah satu kaum ya meninggalkan kewajiban sholat Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala pun akan mengikob mereka dengan artinya musibah dan malapetaka. Mereka menjadi kaum yang lalai, menjadi kaum yang malas, disebabkan mereka adalah meninggalkan sholat Jumat. Ya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan bahwa sebagian para ulama mengatakan bahwa umat Islam akan menjadi jaya kembali dan akan diberikan kemenangan kembali apabila sholat subuhnya adalah seperti jamaah Jumatnya. Jadi seperti jamaat Jumatnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah kedudukan salatnya. Jadi kedudukan salat, dan kita telah jelaskan tadi, ya. Kalau kita ditanya, ya, apa sih alamat iman seseorang? Apa sih alamat keislaman seseorang yang paling zahir? Maka tidak ada, yang paling besar adalah salat. Maka ya, kalau kita ditanya apa makna ibadah? Al-ibadatu lugatan al-khudu wa tadallul. Ya. Ibadah intinya apa? Al-khudu wa tadallul. Tunduk, merendah, menyerah kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan kita diperintahkan, diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan rukun ibadah itu dikatakan kamalul hubbi wa kamalul dhulli. Dan inti dari ibadah ini, ya, adalah kesempurnaan dari kecintaan, kesempurnaan dari ketundukan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Nah, bayangkan saja kaum muslimin, ya, kalau kita menganggap mukmin, ya, mengaku muslim tapi tidak pernah sholat, ya. Maka apa sih gambaran kita tunduk kepada Allah? Apa sih gambaran kita itu menyerah kepada Allah sebagai hamba Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tidak ada makhluk-makhluk di muka bumi ini kecuali tunduk kepada Allah. Bersujud, bertasbih kepada Allah Taala. Ya. Dan ini yang dinamakan ibadatul amah. Sedangkan ibadatul khasah tentunya dari ibadahnya seorang hamba mukmin tunduk kepada perintah Allah, menerima terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah hakikat ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salat adalah merupakan perkara yang sangat besar. Bahkan kita juga lihat dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan menyerang satu kampung, ya, maka ia menangguhkannya sampai datangnya waktu salat subuh. Apabila terdengar suara adzan dari kampung tersebut, dari daerah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan tujuannya ataupun menahan untuk tidak memeranginya. Maka itu menunjukkan tentang syiar yang sangat agung adalah sholat, ya. Ya, kalau tidak ada lagi, maka apa yang tertinggal dari hakikat Islam? Wallahu a'lam. Terakhir mungkin yang kita bisa simak pada kesempatan pagi hari ini dan sebagai kesimpulan, tafadhol. Ya, kesimpulannya untuk tetap sabar menunggu kaifiyah berikutnya yang berkaitan dengan kaifiyah sholat. Wallahu a'lam.